Desi Tata, tak enta benar-benar dangdut. Gimana izin abang abis ini nanti yang punya. Ini mana ini? Oh ini yang minta ambilkan gelas. Cukup kayak gelas ini loh mas yang buri mas. Sintor kiri perwakilan bersilakan. Oh sebelah sana, sebelah kiri panggung. Selamat malam Tunjung Harjo. Malam Desi Tata. Selamat malam. Ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas. Jangan biarkan aku menunggu di malam ini bersama kamu. Jadi tolong ambilkan gelas. Ambil kasih ini ya. Terus. Aku ngombe kowe ngombe nemes benar rasa resine isa kurang anggure merkota. Cata prima sabar kire cata papo sata bule rasa nangis kekot resta. Cata pelar pulang kemer mandure wes meser keser rute tuyo melu keser telor adur. Hey hey. Ngobekoi ngobe neves benar rasa resine isa kurang anggure merkota. Hey, hey. Jata preman sabar kire jata babo sata bule rasa nangis berkotes. Tata telan pula kewer mentu neves keser keser rupa kuyo menu keser telan adu. Hey, hey. Ambilkan Ambilkan gelas, ambilkan gelas.